السلام عليكم ورحمة الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Yang pertama daripada enam rukun iman, yaitu beriman kepada Allah. Dalam kalimah La ilaha illallah bererti tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Faham makna kata yang diwajib disembah tu bukan hak lain tu. Sunat sembah. Wajib ini makna dia saja yang mesti kita sembah, yang lain jangan sembah. Nah, mempunyai erti bahawa Tuhan Allah yang maha besar. Duduk dalam kalimah susah je. Bila kita kata tiada Tuhan yang disembah ataupun yang patut yang disembah, yang berhak disembah, maknanya Allah ni lah yang maha besar, ni hak lain kecil lah tu. Kecil mana? Kecil segala-gala. Semua kecil lah tu. Maha kuasa maknanya habis kuasa. Yang lain kuasa kau, tapi kadar mana Tuhan tak tarik lagi. Bila tarik balik kuasa, balik besuk lah. Dan patut disembah. Hak lain tak patut sembah. Sembah-sembah ni kita peramba diri. Tak patut lah. Tak ada orang yang perambakan diri dia kepada cari harta lah. Tahu. Nah, dah kan tak salah cari harta. Betul dah, jangan sampai jadi hamba. Haa, ada beza tu. Cari harta dengan jadi hamba tau. Jadi hamba ni kan ni mati tak apa. Tapi kerana Allah tak boleh. Tak usah kata mati, ujang tak gidah serah. Nah, tapi kerana harta bukan harta ujang. Kalau peti tu liik celah peti. Itu hamba itu. Sanggup mati kerana Tuhan. Sanggup susah kerana Allah. Sanggup tengah malam kerana Tuhan. Dia panggil hamba. Sanggup susah. Lebih pada susah kerana Allah. Hak dunia. Hamba dunia. Ditaati dengan sepenuh hati. Walaupun maknanya nafsu kita tak senang. Sebab ada kandanya hukum tu nafsu kita tak apa senang. Tapi kita terima ke atas rasa keimanan kepada Allah. Tak apa dah. Nah, sebab tubuh badan kita ni tak jasad saja. Macam tiang-tiang api tu dia ada nafsu dalam. Nafsu tu kadang-kadang hukum Tuhan tak apa senang. Nah, mana haram benda tu kita berahi. Nah, tapi haram lah pula. Walaupun kita seronok benda tu, hak haram tu, kita terima juga hukum haram tu. Sama, tak ada iman. Ada benda orang yang dia tak buat benda tu, memang dia tak berahi pun. Nah, macam orang tua kan, tak berahi, dia tengok orang joget apa semua. Nah, dia pun tak buat. Dah, beriman pada takut pula Tuhan. Tapi orang muda-muda juga tak pergi. Tapi berahi, dia tak pergi apa tak pergi. Dah takut Tuhan. Dia ada beza. Nah, walaupun dia minyak, tak salah. Dia berahi dia. Oh, suka kalau kau puan juga. Tak ting, tak ting. Macam anak nak beruk. Tiga tak ikut. Mampu tak suka. Pakai kain soyok pula. Baju ketat. Nah, kita pula orang muda pergi memang minyak. Dia orang tuan kata haram. Kita pun tak pergi. Tak apa dah. Nah, kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu ada. Kau ini kata Tuhan tak ada. The God is dead. Kau ini. Nasib Maidin. Nah, Tuhan mati dah. Dia kata. Nah, Tuhan mati dah. Ada pula Tuhan mati. Nah, tak ada Tuhan. Sekarang ni sedang menular di tempat kita pula. Iaitu free thinker. Atheist. Walaupun masih tidaklah ramai, tapi kalau lok dia jadi ramai. Nah, kepercayaan tiada Tuhan. Bukan kepercayaan oleh Tuhan. Puak-puak ni dia percaya Tuhan tak ada. Nah, ada dah di tempat kita ni. Kumpul ni. Yang berjawatan profesor ni. Berjawatan pensyarah. Berjawatan guru. Walaupun tak ramai, tapi dia tak percaya. Orang Melayu lah. Nah, susah ke orang Melayu. Orang duk ingat ke Islam. Nah, dia tak percaya pada agama. Hidup dengan tidak berpermulaan. Sebab tu ulama-ulama kata, apa yang kita pelajari daripada kitab-kitab tauhid, Allah bersifat dengan wujud ke, macam mengaji sifat 20 wujud, idam, baqa', mukhalafatuhu lil wa'di sampai 20 tu. Akhirnya disimpulkan dalam kata la ilaha illallah. Jadi Tuhan selain Allah. Allah mana yang tak ada? Allah yang bersifat dengan wujud, dengan kidah, dengan baqa', dengan mukhalafah, dengan kudrat, dengan iradah, dengan ilmu, dengan macam-macam segala sifat kamalat. Allah tu tak ada, Tuhan tu tak ada. Tuhan yang tak ada sifat tu, waktu dak yang nafi tu. Ha, tu tak payah kita nafi kan. Tahu apa dak nafi? Dak bukan Tuhan. Tak ada sifat wujud, tak ada sifat kidah, tak ada sifat kudrat, tak ada sifat ilmu, Tuhan ke? Tak, bukan Tuhan, dah bukan Tuhan. Tak payah nafi dalam kalimah tu. Sebab kita kata la ilaha, tiada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat kamalat. Sifat boleh menjadikan alam dan langit dan bumi, boleh menjadi memberi kehidupan, boleh menyelamatkan nyawa, boleh memanjangkan umur orang, boleh memberi rezeki. Tuhan yang sifat tu kita kata tak ada. Illa Allah, mereka Allah orang. Nah, hidup tak ada mula. Kita hidup ada mula. Nah, kita hidup ada permulaan. Allah ni la awwala li wujudihi. Tiada permulaan bagi wujud ni. Nah, nah kita Aqidatul Najm kata. Nah, la awwala li wujudihi. Nah. Dalam kitab tauhid salah dia kata wujudun. Nah. Ha. Bila tidai. Ada Allah Taala dengan tiada permulaan. Sama je, tak payah balah. Tauhid salah ke tauhid salah, sifat 20 ke pesen salah, sama je tujuan nak suruh kita tauhid. Kaedah pembelajaran lain-lain. Nah, kita senang dengan kaedah sifat 20 ah. Kok sifat 20 mudah faham. Ada orang faham kok pesen salah, ngaji kok tu. Nah, tujuan bukan nak apa sifat tu. Bila kita reti tu, kita pun mentauhidkan Allah. Tujuan tu dapat tauhid sama itu. Jadi ada Allah Taala ni tidak ada mula. Nah, ilmu makna asmani dalam kita hakikat insan tu kapi. Dia kata Tuhan ni dulu tak ada, lepas tu Tuhan mengadakan dirinya sendiri. Pening kepala kita. Boleh mengada diri sendiri? Kan boleh. Nak kursi nak buat diri dia sendiri kursi tak boleh. Kena ada tukang kursi. Nak tukang kursi nak buat tak, tak boleh, kena kayu ada. Kayu kena minta dengan dia kikis. Ha, ada orang ini. Ada orang ini. Dia hangat sebut aku. Nah, Allah Ta'ala ni barang tak ada. Nak kum payakum. Nak ada-ada. Jadi Tuhan tak ada mula. Lepas tu kita kaji macam mana kita ni ada mula. Tuhan tak ada mula, tak ada start. Tak ada beranak, tak ada apa. Ada ada nyerah dulu. Dulu ada juga. Dulu. Ada. Sampai mana? Dadang nak fikir. Memang pun kita dadang nak fikir. Baru reti panggil. Kalau boleh kabom, no, gini-gini. Itu dah reti lagi. Ha, kata Hina Waka. Al-ajizu an idrakin idrakun. Lemah dah akal kita nak dapat reti, faham sebenar-benar sifat Tuhan. Itulah orang yang reti. Nah, ha. Manusia kita boleh faham lah. Pasal apa? Ada permulaan. Jadi ada, dulu tak ada. Nah, ha. Apa panggil mungkin mawujud ba'dal? Tak ingat? Tak ingat? Apa ingat? Aqidatul Najm ingat? Jauh kita ni rasa tak kamu dengan mana tau. Tak ingat? Mungkin dipanggil mungkin mawujud ba'dal. Ba'dal adang lah. Nah, mana kita ni makhluk yang telah ada. Dulu ada. Dulu tak ada. Bukan ada dulu-dulu ada. Ceh ni baru. Nah, ha, orang ni bila ada? Tahun 58. Orang ni 74. Orang ni 69. Orang ni 82. Dah belum ada 82. Tak ni. Ni mak. Nah, tak ada ni atas-atas ni. Atas jasad gini lah. Nah, ha, atas roh tu ada. Dah Tuhan cipta lama dah. Dah langit. Kita beranak langit ada dah. Nah, kita beranak langit ada dah. Langit lagi lama. Maksudnya orang nak main barang etik, main langit lah. Cerita cahaya baru lagi 1938 1951. Nah, tengah cahaya dia akan nak usung. Oh, hebat tau. Ni langit tu. Summa stawa ila samawat fasawahunna sab'at. Summa stawa ila sama' fasawahunna sab'at samawat. Wahuwa bikulli syai'in ali. Kemudian Allah Ta'ala pun mencipta langit. Diciptanya tujuh lapis. Maksudnya masa Allah Ta'ala sebelum cipta langit tu, tak ada langit. Ha, mana barang lama langit ni? Nah, ha. Barang lama ni Arab panggil atiqun. Autih kerah lidah antik. Jadi gitu. Dia tak nak. Mau ini tiga agak. Nah, ha. Atiqun mana barang lama? Nah, atau qadimun. Ha. Langit pun dulu tak ada agak. Dia dulu benda. Dulu Allah Ta'ala seorang. Tak ada benda. Masa tu Allah tak cipta sesuatu. Allah seorang saja. Nah. Dan sebelum Allah tak ada benda satu. Sebab Allah khali, lepas pada Allah baru makhluk. Nah. Nak fikir juga macam mana Tuhan ni ada tapi tak ada start. Daya fikir, fikir jeng atau. Sebab tidak akan dapat keputusan. Nah. Fikirlah benda yang ada Tuhan suruh fikir. Nah. Ha. Hak Nabi suruh fikir, hak Tuhan suruh fikir, diri kita, makhluk. Fikir hak kejadian bumi, hak ikan, hak menatang-menatang, hak tanah, hak macam orang putih duk fikir, duk kaji. Ha, tu tak apa. Nah, ha, kaji berulang, kaji kabur, hak ni kaji nyamuk, hak ni kaji kadirung, hak ni kaji tanah, hak ni kaji macam-macam, tak apa tu. Nak kaji Tuhan. Nak tahu juga macam mana Tuhan ni asal tak ada. Asal tu ada. Tak ada, kalau tak ada tu ada, sama nak kaji. Jeng. Pasal tok kita, dok ni nak dapat mencapai hakikat sifat Tuhan. So, dia nak tinggal Allah lagi, ya. Orang larang dah. Nak. Kalau dok wak 17, agak ni. Dah tak? Nak tahu juga. Nah, orang tak beri. Setakat tu je lah. Setakat mana kita nak kenal Allah, setakat kenal Allah bukan kenal zat. Kita kena kenal semek, kita nak pergi tengok. Nak, ha, nak tengok hidung warna, telinga warna, dahi warna, kaki cukup dok. Nak, nak tengok mana orang. Kalau orang kabur, comel dah nak tengok tadi, asal tengok. Ha, akan cahaya kaku, ya. Tak, boleh cahaya kemung. Aku nak tengok dulu, baru aku nak tenang. Nak, ha, tu lain. Pasal barang-barang boleh nampak. Allah Ta'ala barang tak boleh nampak. Nah, ha. Jasakan dia. Takat yang diberitahu dalam Quran, takat itulah kita kenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifat dia. Dengan sifat kita kenal zat. Nah. Ha. Allah Maha Esa, dia tunggal, tidak ada yang menyerupai. Tak ada sesuatu seperti Tuhan. Tak ada satu yang seperti Tuhan. Sesa nanti dia kabur. Allah tidak berkendak kepada sesuatu pun. Seluruh alam semesta ini jadi dengan diatur oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang luput daripada penguasaannya. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui segala yang nyata maupun yang tersembunyi. Bisikan hati kita dah sudah. Nah, kita niat nak buat jahat esok, tahu dah ini. Bahkan baru berniat pun sudah diketahuinya niat. Malah esok nak pergi ambil awet. Nah, niat baru dah berlapas lagi. Nah, baru niat lagi esok dia ambil minum kali. Nah, bagi KFC. Nah, ha, Tuhan dengar dah. Dengar masa kita fisik tu. Doa eh. Belum jadi kita. Belum jadi kita. Nah, ambo pang itu semua. Nah, apa boleh tahu. Tak balok. Mong balok. Allah tak ada. Bukan mong. Nah. Ha, kalkulator tak balok tu. Kita ambil kalkulator tu. Tak 12 digit. Tak. Kita kaji. 18 ribu. Tak. Bagi 7. Kali 9. Tolok 56. Kali 400. Duit elu. Tak perlu. Tak boleh dah Tuhan. Tak kalkulator. Nak. Haa. Kalkulator seperti dia. Made in China. Haa. Tukang wak. Berok dah asuh. Dah. Maknanya. Dah Allah Ta'ala. Dah akan bolong. Dah. Haa. Oleh sebab itu orang yang sudah beriman akan rasa dia menjadi sikap rendah diri. Tujuannya. Bila kita belajar ilmu tauhid, kita dengar kebesaran Allah, kehebatan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Nah, maka dia akan mari sikap rendah diri. Itu tujuan. Bukan suruh apa sifat 20. Tak tanya lah rebu lagi. Sifat 20 terang tak? Dahlah. Ha? Bukan lagi tanya. Tak ada. Tujuan kita belajar sifat-sifat Tuhan itu supaya kita rendah diri, berpandangan luar, tak mudah putus asa, taat patuh waspada, bersih jiwa, lurus keyakinan, tenteram dan damai semata-mata yang berorientasikan keselamatan dunia dan akhirat. Marilah enam perkara ini dengan sebab kita mengenal Allah. Itu tujuan. Bukan suruh hafal kitab. Allah tak tanya lah kitab, cek tak soal ngaji itu. Ha, nah, sama ada kita ngaji dengan kitab ataupun kita beriman dengan dengar orang cakap saja, tak kira. Tujuan nak suruh beriman. Bila beriman tauhid sungguh-sungguh, selamat akidah. Bila selamat akidah kita, hiduplah kita dalam keadaan Tuhan redha. Tak redha buat perendah diri. Dengar seruan Tuhan lagi selalu. Dia tak kenal sifat Allah, panggil dapat. Nah, dapat pecah ambil bayar dah hari. Biar surai bang tadi. Pasal dia tak kenal Tuhan. Nah, dikna esku. Wakil ayat. Oh, wakil ayat anak mari esok. Nah, ku tiga, ku sebelah handi dah. Nah, wakil ayat. Nah, ni Tuhan, bila umur ni juga. Wah, wah bang. Macam panggil lah bodoh. Eh, marilah bodoh. Tak hari tak. Seolah-olah, terilah kata gitu lah. Tak hari tak. Nah, masalah tidak kenal Tuhan. Dia ingat ke umur tu bila? Dia ingat umur tu imam juga. Kalau umur tu imam, tu imam bukan buat sanding dia. No, gitu. Kamu dia. Umar Allah. Nah, mari sama-sama tunduk sujud kepada Allah beramal-amal. Gitu lah. Mari rasa sikap rendah diri. Bila kaya, rendah diri. Masa apa? Tuhan yang kaya. Dia ngaji dah. Dia dengar orang ngajak. Ya yuhana antumul fukara wallahu wal ghani. Hei manusia muslim. Apa ke dana belakang? Allah yang kaya. Jadi Tuhan ni dia harta tambung. Tuhan nak teh. Tambung pun Tuhan yang maha kaya. Di mari begitu. Nah, ada besar lagi. Itu tujuan. Neh. Neh. Supaya kita jadi berjuruh dengan kenal Allah ni. Di antara berjuruhnya, rendah diri. Dah takabur, dah sombong. Nah. Yang kedua, berpandangan luas. Dah speak pandangan dah. Neh. Tidak mudah putus asa. Putus asa gua ni. Masya Allah kan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Siapa kat sifat kudrat, sifat iradat. Tu ustaz khabar Allah Ta'ala ni kalau dia kehendak segala-galanya, maka berlakulah walaupun kita tak kehendak. Jadi bila kita nak satu-satu perkara tak berhasil, maka kita tak usah berputus asa. Cuba lagi kerana Allah Ta'ala nak uji kita. Dia boleh luluskan makna kehendak kita sekelip mata, tapi dia nak kita tu sebut nama dia, ingat kepada dia. Satu hari dia akan tunda permintaan kita. Itu juga. Mata orang yang ada agama lain, jalan kejalanan pemikiran. Orang yang tak ada agama, jalanan lain. Makan sama ya nasi. Sambal belacan, kasinggang sama ya. Nah, tapi cakap bak agama, waktu tak lain, kita tak lain. Diorang ada ilmu agama. Nah, dia begitu. Taat, patuh dan berwaspada. Taat. Macam ke orang yang kenal boh jabat ni. Dia kenal majikan ni. Dia taat. Tak ikan kata jangan lebih pelapang lah, pasukan. Oh, 7.55. Lepas tu dia syukur je hari. Nah. Jangan lapang kau lapang. Jangan lebih. Nah. Dia kenal boh ni musang apa semua. Maruh itu ni. Malah lah musang-musang itu. Baik mari awas nak. Nah. Tak kenal tu. Ha, tak apa. Nah. Kau lapang mayat geri. Nah. Nah. Lapang kau lapang. Kau lapang setengah. Mayat geri. Orang bangsa mayat geri. Nah. Kau lapang mayat so. Nah. Bagaimana tak kenal bos? Tidak kenal. Tak kenal. Tak gerung. Tak laku. Dan tidak berwaspada. Tak ada hal lagi ni. Macam orang yang tak ada dengar kan. Tak dengar surga. Ngaka tak dengar. Dosa pada tak dengar. Azab nikmat. Susahnya hidup dalam kubur lagi. Tak ada hal. Orang nak semayang dia. Orang nak semayang. Duduklah kereta jeng. Atau ucap ke siapa. Padang lah. Padang lah. Tak ada semayang. Tak ada semayang. Itu orang jenis orang beriman. Tak semayang lagi. Tapi takut tak ada. Nak. Bodoh rapat lagi tembok. 400 tembok. Takut dah dah lah. Cuma ini lagi ada gerik ni. Nak jeng jalan. Ada kemalangan pula tanya macam. Nak. Keimanan tu dia desok. Dia jadi gaduh ke dia. Orang ada iman. Ada apa? Gila lagi kemari-mari. Orang tak ada. Orang bang hidup dalam edeng. Orang bang isi masuk jayang tak. Tak ada apa-apa bagi dia. Relax. Nak. Ada masalah. Nama sama. Abdul Rahman, Abdullah, Ahmad, Sa'id. Nak. Tapi keimanan dia yang mengundang takwa. Bersih jiwa dan lurus keyakinan. Hati pun bersih. Berarti banyak dengar, banyak takut. Banyak takut, hati menjadi bersih. Orang yang dengar dua kali seminggu lebih baik daripada orang yang dengar sekali seminggu. baru jangan kita perbadi orang padang aku sekali seminggu ibadah, orang lain sebulan sekali, dia dengar aku seminggu sekali. Nah, zaibah seminggu sekali. Dengar agama seminggu sekali. Makan sehari 4 kali. Orang yang nak dengar ngajar seminggu sekali boleh? Makan nasi seminggu sekali. Nah, buat ni, makan nasi seminggu sekali. Berarti minum air. Okay, stop, minggu depan orang akan. Dah apa gini, Mek? Dah abang tak kisah kan, seminggu sekali. Ya? Nah, mok tu mok, habis lemak meja-meja. Nah, ha, ni makanan rohani. Jasmani memang nak akan. Pagi nak akan, siap gang. Tengah hari nak akan nasi. Malam nak makan nasi goreng. Jasmani. Dah salah, kulu wa syurubu. Dah rohani? Rohani ni, roh kita ni. Rohani. Ya, ya tu panggil jenis bok. Faham? Ha. Roh, makanan roh ni. Dakwi makanan roh lapo. Lapo lah mak nita. Nah. Ha. Dah roh lapo. Nah. Ha. Jadi tak juga harus lagi. Yang kena tenteram dan damai semata-mata orientasi berteraskan keselamatan dunia dan akhirat. Ha. Itu hidup yang bahagia. Kaya miskin tak ada menjadi ukuran. Nah. Keimanan kena. Allah yang maha sempurna dengan sifat yang baik. Sedang sifat yang baik adalah sifat yang wajib bagi Allah. Wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan yang telah balik dan berakal untuk mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat mustahil, sifat jaiz, sifat yang harus, yang jumlah kesemuanya ada 41. Eh? Ada pun perincian adalah seperti berikut. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Sifat mustahil ada 20. Dan sifat jaiznya ada 1. Hak ni hak wajib kita belajar. Jangan kita kata Tuhan ada 20 sifat je, sesatlah kita. Kalau tanya Tuhan ada berapa sifat, jangan jawab 20. Allah Ta'ala ada sifat-sifat kamalat yang tidak ada orang tahu bilangan, walaupun malaikat yang hampir dengan Allah. Kalau kata 20-20 tu, wajib belajar pada sebahagian ulama. Tak? Malhak, Asyairah. Dah? Dah apa? Bila belajar sifat tu, dah belajar lagi 500 lagi, ribu-ribu lagi. Padang dengan 20 ni dah. Kalau kita amat, maka jadilah kita umat yang tauhidkan Tuhan, takut kepada Tuhan. Nah, maka sifat ni yang kita belajar, sifat wujud kita, makhluk dan sebagainya, nafsiah ke, salbiah ke, tak kira lah, bukan untuk kita sebut pada mulut. Nah, untuk kita faham sahaja, kemudian kita amal dalam hidup kita. Nah, amal lagu mana? Amal, bukan apa? Apa balik awal? Nah, boleh ni ulu-ulu apa lah tu. Panji recording nak mulut, suluh recording nak mulut. Beli pecah pula nafsiah, salbiah, ma'ani, ma'anawiyah. Dah. Ha, dah pakai gitu. Amalan dah. Nah, bila dia tengok Allah Taala bersifat dengan kudrat, maka dia beramal. Beramal lagu mana? Segala kerajaan yang ada atas muka bumi ni lemah belaka. Allah saja yang berkuasa. Kalau Tuhan nak cabut kekuasaan kerajaan tu, kelip mata je. Kalau rakyat tak boleh perboh, raja perboh. Faham? Itu amalan kita ya? Baru jadi. Dah apa lagi lah orang dia. Nah. Apa hacur kita ni ngaji. Nah. Ujuk kedam bakok, ujuk kedam bakok, ujuk kedam bakok. Time makok. Nah. Sangat tu juga ni pakok. Nah. Padahal Allah tu berkuasa. Dah mu takat mu telah mu gisokong pakok orang zalim. Allah boleh buh ya'un langa ke mung dengar. Nah, baru panggil beramal sifat 20. Nah. Yang pertama wujud Allah pasti ada sebagai bukti adalah adanya alam semesta ini termasuk langit dan bumi. Semua itu adalah hawadis, ciptaannya yang baru. Hawadis, hawadis ni jamak. Kata banyak adalah kali satu dipanggil hadisun. Nampak? Atau hadisun yang baru. Nah. Setiap ada ciptaan pasti ada yang menciptakan. Adanya kursi pasti ada yang menciptakannya. Firman Allah Taala, Allahu allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Baik. Bukan maknanya Allah Taala ni sifat wujud nombor satu. Kalau orang ngaji ikut kitab sifat 20 ke, terguru kata sifat yang pertama itu wujud, kedua kidang, tiga bakok. Jangan kita faham nombor satu sifat wujud. Jangan kita faham nombor dua itu sifat rakok. Tak. Sifat ni tak ada nombor. Tulis-tulis nombor ni nak mudah belajar. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, dengan kidang, dengan bakok, dengan 1000 juta lagi sifat kamalat. Tidak ada dulu kelian. Semuanya sifat Allah koding seperti mana koding zatnya. Tak boleh nak buh nombor satu, nombor dua, nombor lapan, nombor puluh, nombor enam puluh, tak ada. Dan ni ubah itu kemudahan kita tengok, kemudahan kita nak belajar. Faham? Ah, dia kata Tuhan nak ada nombor blok sifat-sifat dia. Neh. Sifat dia macam diri dia juga, tak ada permulaan. Neh. Ah, dia gitu. Dah apa dah sebut sekaligus, mana boleh sebut sekaligus. Boleh ngaji sebut sekaligus. 20 tel. Belum. Tak sebut kan ni. Sebut suti-suti ada wujud. Ah, makna gini. Ah, tu jadi aturan tu. Faham? Takut duk faham gitu. Apa dah saya bilang tadi sifat Tuhan 40 dia bilang hidang wujud. Bakok apa hidang tu sana tu. Wujud tu. Ai ada apa nak sebut nenek tu kau. Nah. Dia bukan nombor-nombor ni macam ke rukus mayang, rukus mayang dia tertik. Kiang dulu baru rakam. Jadi Allah itu wujud, wujud bahasa Arab, bahasa Melayu mana ada. Allah ada, mesti ada, garanti ada. Tak boleh, tak ada. Adanya Allah itu wajib. Mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Tidak dapat kita gambarkan pada akal kita bahawa Allah Ta'ala ini tidak wujud. Mesti wujud. Tak wajib, tak wujud. Apa? Dah alam ni. Ada kita ramai-ramai banyak ni. Dalilnya, buktinya alam ini, alam ini. Ke mana tu wajah istidlal dia panggil. Cara nak mengambil dalil. Maknanya alam. Alam ni benda apa pula? Alam masyiwa Allah. Lain pada Allah Ta'ala dipanggil alam. Langit, bumi, malaikat, lima, jin, manusia, atu, kereta, alam. Maka tu. Mana makhluk ciptaan Allah. Adanya makhluk ni mesti ada khalik. Makhluk tu isim maf'ul yang kena jadi. Bila dia tu kena jadi kita ni, maka ada yang tukang jadi. Tukang jadi tu fa'ilun khalikun. Arab kata. Yang menjadikan kita. Nah. Sain, sain kata menjadikan dirinya sendiri. Sain bodoh tu. Mana boleh menjadi diri sendiri? Tengok dia kata kursi, mesti ada tukang buat kursi. Nah, orang molek kursi ni, belikan ni, buat beli tukang ni, buat. Eh, dah ni jadi diri. Cakap molek Haji, jauh, jadi diri. Haji Isyak kan? Yang cakap jadi memburu gini. Nah, mesti ada tukang. Ah, kabarlah tukang ni tidak ingat lah. Ah, baru tu gitu. Nah, mesti ada tukang. Nah, kursi ada tukang. Rumah mesti ada tukang buat. Kereta, tukang buat dia ada. Perasaan, Jepun. Nah, baju. Nah, mesti ada. Nah, tukang jahit. Nah, alam ini ada tukang. Tukang tu Allah. Tahu dah ni. Nabi-nabi turun daripada Adam sampai ke kiamat. Semua kabar. Tukang yang buat alam ni Allah Ta'ala. Ni ayat ni Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah tu Tuhan yang khalaqa, yang menjadi menuat tukang dia, tukang yang kita yang reka segala langit dan bumi dan barang antara langit dengan bumi. Langit dengan bumi ni banyak benda lah. Kita ni bumi duk keliling matahari, 9 butir planet, satu galaksi, satu dipanggil sistem suria. Dalam alam Allah Ta'ala ada berbilion-bilion lagi sistem suria. Ada lagi matahari kat lain, planet dia pusing. Ada matahari yang 6 tiap planet pusing, kita 9. Nah, salah satunya bumi. Ada lagi yang pusing, banyak lagi. Semua tu ma bainas sama'i wal af. Antara langit dengan bumi. Nah, hatu pun Tuhan jadi juga. Tuhan jadi juga tu. Leh? Tapi Allah menjadi benda yang ada pada akal menasabah terima. Benda yang tak ada terima pada akal, Tuhan nak menjadi itu. Nah, Tuhan hanya buat benda yang menasabah pada akal. Benda tak masuk akal, dia mustahil lah maknanya. Tuhan tak buat benda mustahil. Macam anak. Ha, anak bagi Tuhan, Tuhan boleh buat. Lah, ada soalan itu. Faham? Ha. Ada orang ditanya, dia nak menyesat orang. Dia tanya ke mana? Dia kata Allah Ta'ala boleh buat tak satu batu yang sangat besar sehingga Tuhan sendiri tak orang nak angkat. Ini soalan kufur. Nak menyesatkan orang. Nah, soalan ini batal tak ditanya. Berapa pula dia jawab? Bukan, mana tak kena cara tanya. Nah, benda mustahil. Allah tak buat ambil mustahil. Allah buat ni benda yang harus berlaku. Nah, macam bulan. Nah, kalau tak ada bulan, Tuhan pula. Boleh tak? Masa dulu tak ada lagi. Masa buat langit, Tuhan nak tambah buat bulan. Boleh tak? Ji. Dan ni dia buat dah. Jadilah bulan. Dah tak buat, ada masalah. Orang ni mustahil. Dia nak buat pula bulan. Nak buat pasal ni. Ha? Jadi bulan. Nah. Ada pula Tuhan kena, Tuhan boleh tak buat satu batu yang sangat besar yang Tuhan sendiri tak urut nakkan. Ha, kalau Tuhan dia kata, kalau Tuhan boleh buat batu ni baru dia berkuasa sungguh. Berkuasa kepala otak pun dah tak urut nakkan. Faham tak? Maknanya soalan tak logik pada akal. Tak boleh nak terima akal. Oh, bukan soalan itu. Nah, tu nak merosak tu setan. Nah, setan tu soalan setan lagi. Nah, macam mari kat dekat Nabi Idris. Nah, soalan tu jangan jawab. Buat kan ni? Buat macam Nabi Idris. Nabi Idris tengah jahit. Nah, dia jahit baju, dia jahit. Dia jahit baju, pandai menulis. Nah, Nabi Idris. Dia jahit baju, dia cocok darul, dia kata, subhanallah. Bila dia tarik darul, dia kata, alhamdulillah. Nak jahit, nak siap selah baju, banyak boleh pahala dia, Nabi Idris. Dadang hari, seorang laki-laki tua. Nah, setan, dia berupa laki-laki tua. Nah, dia nak mari menyesat Nabi Idris. Nah, dia kata, hey Nabi Idris. Dia waktu bik kulit telur tangan. Nah, nah kulit telur, telur isyak dah. Mana dia tebuk lubang, isyak telur. Kulit dia tunjuk Nabi Idris. Dia kata, Tuhan boleh buat tak bumi, alam yang begini indah, duduklah kulit telur ni. Nah, nak masuk ke lubang aluh ni. Nabi Idris dah kejut, dia kerti je Nabi kan. Nah, bukan ustaz Nabi Idris. Kerti. Orang yang paling pinjok dalam alam tu, Tuhan latih jadi Nabi. Itu lah. Nah, Nabi Idris kata, mari dekat sikit nak tengok. Alah, yang salah itu. Dia pun mari dekat, cocok jari atas mata. Bodoh rapok mbau. Lagi jawab, ada salah itu. Nah, bukan orang nak berimang itu. Nah, jadi Allah yang menjadikan. Bila ada dah kita tengok dengan musyahadah, ada dah ni. Mesti ada tukang. Macam tadi lah, akal tak terima, rumah tak ada tukang. Baju tak ada tukang. Dan alam ini, yang begini indah, tak ada tukang. Jadi gitu je. Tak perlu sabar lah. Nak, hak begitu mudah, selah baju Melayu je. Nak kira ciptaan selah baju Melayu dengan cipta langit bumi mana payah. Nak, payahlah langit bumi. Dah selah baju yang begini mudah. Ambil kain guti-guti jari sikit. Dah. Jadi baju. Kejap. Ada jam setengah. Pun mesti kena ada tukang. Dah bumi yang begini luas. Langit yang begini luas. Takkan ada tukang. Nah. Datuk Asain, buku Asain kata dia jadi sendiri. Alah ni musim-musim cop-cop-cop jadi planet. Itu mabuk Adi Asain tu. Faham tak? Ramal boleh cakap gitu. Nah, dia kata batu ni 64 ribu juta tahun. Oh, amal muadil lah tu. Faham tak? Pak cakap saja boleh. Nah, anggoran. Tulang ni, dinosaur ni, kurang-kurang umur dalam 25 ribu tahun. Ni 27 ribu tahun ni. Muadil lah tu pada. Mana muadil? Nah, bukan ilmu Tuhan. Nah, tapi dah kata gitu sekadar kajian manusia. Kajian manusia tak apa, kita tulis. Kita ikut. Tapi ingat, ilmu manusia bukan ilmu Tuhan. Nah, banyak kelemahan dia. Maka dah kita tengok dah ada cokoh, maka akal kita mengatakan mesti dah ada pencipta tukang bagi alam ini. Orang yang kata tak ada Tuhan, orang tu rosak akal dah, orang ni mereng dah, orang ni doktor dah, tak apa jadi dah otak dia. Nah, sebab ada dah mata lihat, mata lihat. Bekah ada, mesti ada tuang. Kalau kita jalan tepi sungai mana, tengok tapak kaki rimah, mesti kita kata ada rimah. Nah, kita tanya Datuk Mulu, dia ni tapak kaki rimah ni, rimah ada ni, kita sogi lah. Nah, Datuk Mulu kata tak ada, sini tapak kaki saja ada. Rimah ada, lama 1,000 tahun lebih dah aku rimah ni. Nah, kita ambil Datuk Mulu tu telefon lah sungai. Bodoh cakap, ada pula tapak kaki ada, baru lagi rimah tak ada. Amal. Nah, mesti ada rimah. Dan ni, tapak kaki kita ni. Kita ni, bekas kesang daripada kekuasaan Allah. Tanda wujudnya Allah. Sebab tu Tuhan cipta langit dan bumi. Tuhan cipta pula kita supaya lihat kepada bumi, kepada langit. Untuk balik membesarkan Allah SWT. Tengok kehebatan tu, tengok kehebatan ni. Supaya kita ramah-ramah tunduk sujud kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Tu tujuan. Nah. Nak teh kita kan Tuhan boleh buat ada dalam surga selalu lah. Tak payah pakai duduk dalam dunia, pakai duduk dalam surga selalu. Boleh buat. Boleh ada beriak cok duduk main gambar lalu. Tak ada Allah. Nah, tapi buhlah dunia dulu. Neh, tubuhlah dunia. Nak suruh kita tengok kebesaran Allah Taala cipta dunia. Neh. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua pula, sifat yang kedua. Soalanlah pula. Mu punya masa ni. Neh. Wujud Allah Taala tidak. Wujud Allah Taala tidak ada permulaan dan tidak didahului oleh sesuatu. Tidak. Sebagai bukti jika ada wujud Allah Taala ada permulaan atau ada sesuatu yang mendahuluinya, tentu Allah termasuk barang baru. Jika Allah termasuk hawadis barang baru, tentu ada yang menciptakannya. Yang menciptakan Allah perlu pencipta lagi. Yang menciptakannya perlu pencipta lagi. Begitu seluruhnya sehingga terjadi mata rantai. Dan ini mustahil bagi Allah. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu. Artinya Allah yang maha awal, maha akhir dan yang maha batin. Nah, orang-orang yang baru nak mendekati ilmu tauhid, ambil kepahaman orang nak pandang anda. Tak apa. Kemudian sifat yang kedua maknanya qadim. Kita tak boleh nombor dua pun tak apa. Kita kata Allah jugalah yang qadim. Boleh tengok. Allah bersifat pula dengan awal yang tidak ada permulaan. Huwal awwalu la ibtida li awwalihi. Dialah yang awal yang tidak ada permulaan bagi wujud awalnya itu tak ada. Macam kita katakan kita awal. Jangan faham awal ni sebelum tu tak ada. Macam petang tadi pukul 6:30 hari orang pergi bangun mula-mula surat ni. Nah, 6:30 dia bangun. Orang ada lagi. Orang panggil dia awal tak. Kual awal tak tu. Orang yang awal. Tapi bukan maksud gitu. Sebab pukul 6:30 je ada. 6:30 tak ada. Awal Allah Ta'ala ni bukan awal macam kita bangun awal. Sekedar bangun surat. Awal maknanya dialah yang mendahului segala makhluk. Tapi tak ada mula. Neh, tak ada permulaan. Tak ada tarikh lahir. Kita ada tarikh lahir, ada hari jadi. Ini mak. Neh. Gaji nama dah hari jadi. Gaji. Neh. Nyanyi ya. Neh. Gaji nama dah hari jadi. Tak nyambung. Neh. Hari lahir. Dulu dia hari lahir lain, hari jadi lain. Yang kita nak sambut boleh tu hari lahir. Hari jadi tak boleh sambut. Pasal kita tak tahu. Bila pula tahu. Yang tahu 26/7/1985 itu hari lahir. Lahir jasad kita ni. Jadi oi lama dah. Masa Tuhan cipta tu Adam, Tuhan jadi dah kita. Dalam bentuk arwah. Buah dalam sulbi tu Adam. Tu hari jadi. Dah boleh sambut tu. Mok tiga kapal liling. Berapa puluh ribu tahun. Nah, hari lahir. Jadi kita dia faham. Allah tak ada hari jadi. Tak ada hari lahir. Kita ada baka. Kita roh dengan jasad tu lah roh. Masa dulu kita ala arwah. Tuhan kanya ala tu birabikum qalu bala syahidna. Itu ala roh. Jasad ada. Masa tu kita duduk belakang Tok Adam, Allah sapu belakang Tok Adam sulbi, kita tubik daripada punggung Tok Adam, daripada sulbi ni, semua umat yang akan lahir ke dunia, keluar dah. Tapi rupa yang sangat halus. Halus lagu mana? Di hujung belakang kita ni, Tuhan boleh ubah berbilion-bilion anak cucu kita ni. Ngamal tu lah. Masa tu ada belakang kita ada, Siti Nurhaliza ada, Josh Bush ada. Masa tu pun ada tak masa tu. Ada belakang masa tu. Roh putih pun ada. Allah tanya, alastu birabbikum. Hei manusia, mu tak cerita lagi. Mu ni alang roh. Ulama tafsir kata, Tuhan beri kekuatan bagi roh masa tu. Boleh cakap dah. Rupa semua yang sangat aluh. Tapi boleh cakap dan faham untuk jawab soalan Tuhan. Mu turun ke dunia kaki ingat. Mu hanya boleh tauhid beriman kepada aku. Jangan kufur kepada aku. Tunduk kepada hukum aku. Kita ramai-ramai jawab. Dengan kafir, dengan Yahudi, dengan Nasara. Dah. Orang beriman. Lamang sahabat berada belakang. Bala, memang bahkan kami semua akan tauhid kepada kamu. Syahidina, hari ini hari mu buat keluar kami ya, di langit ni, kami menjadi saksi. Nah, nah itu kita. Maknanya kita ada dah. Nah, tapi bila ambil roh tu, bubuh wak bubuh dalam mana? Dalam perut mak kita. Kita umur 4 bulan, 120 hari. Tu jasad, body. Body faham tak? Gerang-gerang lama dah. Body chassis. Eh, kita duduk tak ulang lah perut mak, mariah malaikat siapa masa. Dengar arahan Allah, sekian-sekian-sekian, masuk ruh adik. Hidup kan? Popah-popah nyawa. Siapa masa lagi, cabut adik. Ya? Ambil balik. Nah, ambil balik. Tak pernah jalan lah. Cita kat dia biji ya, wadi. Mana? Ah, ada kan? Ada kat dia biji. Dia kunci pagar, kereta berjujuk dalam. Boleh, boleh, boleh ambil tak? Tak dia ambil, duduk itu lah. Nah, dah tu benda, tu jasad tu. Roh, roh, kata uji ambil balik. Ha, kita kita lah, siapa masa lagi tarik balik. Kita tarik balik, hak cek itu. Waktu baik. Roh itu, hak aluh. Nah, ha, maka body pun sadar, nyanda, kusi. Tak gerak lah. Nah, ha, kita ni muda, hak muda jasad, hak tua roh. Ha. Nah, roh pun dulu tak ada juga, Tuhan cipta. Beriak cok kali Tuhan buat, hebat lah. Nah, ha. Maka tidak ada permulaan segala-galanya. Bukan kata zat saja, sifat Tuhan tak ada mula, semua tak ada start, tak ada mula. Allah ni tak ada start, tak ada ending. Nah, kita ada eh, Haji Mak. Haji Mak lahir tahun apa? 38. 33. Oh, tengoklah. Banyak boleh bonus je. Tahun 33 orang lahir tahun 60-an lama orang tak jauh. Berderu dah bola patok. Ada. Ha. 33 lahir. Nah, tahun 31 Haji Mak ada lagi. Ada lagi lah. Masa mak Haji Mak duduk kasih ingat dengan ayah Haji Mak itu. Tak nikah lagi ada lagi. Ha, tak ada lagi Haji Mak ada lagi. Tu panggil baru. Walaupun tua dah kita tengok macam barang itik tu. Nah, tapi orang panggil baru juga hadis. Baru baru panggil baru. Pasal sebelum tu tak ada. Tiap-tiap apa pun yang sebelum tu tak ada, dia panggil hadis. Nampak? Ha, dia panggil baharu. Eh, jangan faham baharu, baru li, baju, bukan itu. Dalam ilmu tauhid, baharu maknanya benda-benda apa pun sebelum tu tak ada. Ada kalau tak ada, kemudian baru ada. Dah langit, sebelum ni tak ada langit. Tuhan cipta langit. Ha, langit pun baharu juga. Eh? Jadi tidak ada pun yang qadir, semua baharu belaka. Yang lama hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan ni. Soalan hok minggu lepas hok baki tu dak boleh jawab juga pasal masuklah kitab. Kitab tu naik kereta pakuatan. Buku tu pakuatan pula. Nano dah ingat ni. Ada orang kuatan tadi semua ada lima buku. Eh, jadi ingat soalan tu pula. Jadi kita baca soalan baru ana ni lah. Neh, agak sabarlah. Ha. Saya ada satu kemuskilan. Sebelum ini kita dengar minyak wangi yang mahal ada alkohol. Tapi baru-baru ini saya dapat email mengatakan kebanyakan minyak wangi yang mahal guna enzim hinzin dalam proses pembuatannya. Adakah benda ini benar atau sekadar khabar angin? Sebab minyak wangi itu dipakai dalam kehidupan seharian saya. Saya nak tahu kesahihan benda ini. Minta perjelasan. Ditanya benar dok. Ada minyak wangi mahal-mahal yang dibuat daripada alkoholnya daripada enzim badan khinzir. Neh. Ha. Jawabnya benarlah. Neh, memang benar. Neh, tapi tidaklah semua alkohol itu daripada enzim khinzir. Nah, ha, dia agak canggihlah kajian tentang enzim khinzir ni yang letakkan dalam alkohol yang ni memang canggihlah. Sehingga digunakan oleh syarikat-syarikat apa namanya perfum minyak wangi yang mahal-mahal. Nah, ha, minyak suatu 180. Nah, 250. Nah. Ha. Jadi berhati-hatilah sikit kalau kita menggunakan minyak wangi hak mahal ni. Kalau boleh kita cari sebenar bancarilah. Eh, dia dalam email-email dalam internet. Nah, akan produk-produk minyak wangi mana yang menggunakan enzim alkohol. Nah, supaya kita jauh. Adapun kalau kita menggunakan minyak wangi hak menggunakan najis hak lain, boleh tahan kira sebab dia tak wajib batu dengan tanah. Nah, dan kita pakai pun kalau dia beralkohol dah sawak semayang nak pakai sangat. Neh, eh, sembuh balik luar nak pergi jalan nak pergi patah. Nah, dia tu bawa orang mau je kisah. Nah, tu tak apa bagi yang luar. Nak lagi mandi, baru semayang Zuhur. Nah, tapi kalau dengan enzang yang tinggi, tak sedap dengar lah. Nah, jadi gitu. Soalan seterusnya. Harta sepencarian, bila suami meninggal, harta pusaka akan ditondok harta sepencarian untuk isteri dan barulah dibagi yang selebihnya, yang selebihnya pada waris. Soalan jika isteri mati dulu, patutkah harta sepencarian ditolak dulu dan dibagi kepada waris? Dah, isteri mati dulu, suami mati, isteri dapat harta sepencarian. Jika isteri mati dulu, patut tak harta pencarian ditolak dulu dan dibagi kepada waris? Waris mana? Waris isteri. Anak-anak dulu lah, mesti ketang. Nak, isteri mati, patut ambil dulu bagian isteri itu. Dah dia mati. Nak, harta mana harta sepencarian? Ni nak gini, nak faham gini tu. Sepencarian ni lagu mana? Nah, harta sepencarian ni hak begini, hak isteri dia itu. Nah, sama-sama maknanya menyumbang dalam menunaikan nafkah lah. Beli rumah bayar sama, beli kereta bayar sama, itu sepencarian. Selagi sepencarian, isteri yang bila suami dia buat kerja cari makan, dia yang uruskan kehidupan suami. Itu dapat buat harta sepencarian. Yang tak dapat harta sepencarian ni, mana isteri dia tak sediakan mana kelengkapan untuk suami. Makan kedai lah ke. Nah, suami kerja tapi makan kedai. Nah, jadi bukan isteri tu yang menyediakan segala kelengkapan untuk memudahkan suami bekerja. Itu tak ada harta sepencarian tu. Nah, kemudian harta sepencarian yang sama-sama cari ni, isteri mati, hak dia. Baru hak mana kita kata tak boleh nak bagi. Kalau hak boleh bagi, waktu hak waris bagi isteri lah. Nah, sebab dua orang suami isteri sama-sama beli barang, buh rumah. Sama-sama beli rumah, sama-sama beli perabot, beli belaka. Ada, maka isteri pun mati. Maka isteri mati, harta peninggalan adil sebagiannya hak isteri. Maka sebagian hak isteri itu, nah, hak tu yang dibahagikan kepada waris bagi isteri, faham baik. Nah, harta sepanjang mana harta sebahagian untuk isteri. Tapi isteri mati, siapa dapat? Suami tu lah. Anak tu juga, mak ayah dia dapat. Nah, dia gitu. Dah duit hak isteri yang simpan suku benda, hak tu bukan sepencarian tu. Hak tu hak dia. Nah, soalan seterusnya. Adakah Mu'tazilah kafir sebab kata Quran makhluk? Baik, ulama-ulama sebuah orang yang kata Quran makhluk ni tak kafir. Nah, yang kata Quran ni, yang kata kafir-kafir ni orang yang mengatakan sifat kalam, sifat Tuhan, sifat kalam tu makhluk. Nah, kata Quran tu makhluk. Kalau dia kata makna Quran makhluk, Quran yang ada depan kita ni, yang tulis ni, ada baris, ada titik, ada dengung, yang tu makhluk. Betul lah. Jadi dah secara lah benda-benda lagu ni. Nah, untuk kepahaman, kalau boleh kepahaman benda-benda lagu ni, yang agak kalau kita tanya, bila kita hurai, jadi menyulitkan orang baru nak dengar. Kalau soalan gitu, tak usah tanya kat ramai-ramai. Nah, pak orang baru nak bagi dengar benda wallah main kuat amat luk ni. Nah, jadi pening kepala. Nah, kalau boleh soalan yang kalau kita jawab jadi orang baru. Orang baru kita kalau lama tak apa lah. Nah, orang baru nak dengar jadi malah dengar benda main kuat luk ini. Tak faham. Nah, kalau boleh soalan itu kita elokkanlah. Nah. Soalan-soalan itu. Maknanya kalau boleh soalan yang kalau kita tanya tu orang boleh tepang dengar, boleh beramai cek. Nah. Bukan elok tak boleh tanya. Kak-kak tak ada orang lah. Tak payah juga ramai. Nah, takut orang baru. Baru mari sekali malam ni. Nak terang. Tanya-tanya si koding lah. Terang lah. Ni pula kawan tu. Benda-benda yang sulit begitu. Jadi, hak kata dia mati-mata Quran ke makhluk tidak kukur. Nah, apakah ada bida'ah dalam Islam seperti bida'ah hasanah? Nah, hal ni kita tak boleh nak jawab lah. Imam Syafi'i jawab dah. Dia kata, al-bida'atu bid'atani. Bida'ah itu ada dua. Nampak? Mahmudah wa mazmumah. Nah, iaitu bida'ah yang baik, bida'ah yang tidak baik. Bida'ah yang baik itu bida'ah yang tidak ada dicontohkan pada zaman Nabi, tetapi memberi kebaikan kepada orang. maka itulah bid'ah hasanah. Itu jawapan. Ekah. Nah, ekah. Imam Syafi'i jawab, bukan Ustaz Syafi'i. Kalau ngajar surah ngecam kan? Imam Syafi'i, dia seorang yang keturunan Rasulullah daripada imam-imam mazhab 18 orang imam. Nah, ha, dia jawab lagu tu. Bid'ah tu bid'ah tadi. Bid'ah dua bahagi. Mahmud atau wa mazmum matum. Bid'ah yang terpuji, bid'ah hasanah dan bid'ah yang tercela syarak. Nah, jadi tu. Soalan seterusnya, apakah boleh seorang i'tikad dengan Syiah tapi kita masih dalam ahli sunnah? Tak boleh lah, Syiah bukan ahli sunnah. Nah, Syiah Syiah lah, ahli sunnah ahli sunnah. Nah, Syiah ni maksudnya mereka yang nak supaya Sayyidina Ali ni jadi khalifah yang pertama. Mereka tak setuju Sayyidina Waqar, Sayyidina Umar tak setuju. Nah, padahal itu adalah ijma' sahabat. Jadi tolak ijma' sahabat ni jengkreng lah. Nah, banyak lagi dah. Hak karut-karut pun pelik buat dia juga. Nak main bila musim, bila siapa hari Karbala, hari ulang tahun, hari ulang tarikh, dibunuh Sayyidina Hussein. Nak pedang golok ni, tiang atas belakang pada bit darah ni. Supaya nak rasa cek kesusahan, kesakitan Sayyidina Hussein. Nanti semua sesat lah tu. Ini Syiah lah tu. Nak, bang sebut nama Sayyidina Ali, bang. Nak, pada hari jumat ulama mana ada. Nah, ada dua kalimah syahadah. Dia lepas kalimah syahadah itu ada sebut pula. Nah, Sayyidina Ali itu kekasih Allah. Ada sebut pula tu. Nah, itu Syiah. Bukan ahli sunnah. Adakah ibu bapa Nabi diazab kerana wafat sebelum Nabi SAW menjadi Nabi? Hak ni serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini soalan. Bagaimana nak jawab mak repik orang bina yang kata memang Allah takdir dah aku gini? Nah, dia zina, dia kata apa zina ni, dosa besar tak baik, dah Tuhan tak dia aku gini, aku zina. Nah, tak boleh jawab lagu tu. Memang semua ni kita bergerak atas takdir. Kalau tidak Tuhan takdir, tak jadi zina. Allah takdirkan. Tapi ingat, takdir ni Allah Ta'ala takkan kejadian berlaku gini-gini. Usaha dan ikhtiar daripada kita. Sebab tu Allah akan balas azab dengan sebab kita yang pilih. Bukan kita ni macam Jabariyah. Allah takdir dah, dari gerak dah aku. Nah, satu karut. Allah memang dia takdir segala sesuatu. Nah, wallahu ala kulli syai'in Allah, wallahu qaddara kulla syai'. Al-hadis baca sama Allah tu. Allah Ta'ala mentakdirkan segala sesuatu. Nah, segala kejadian. Berzinanya dia ni pada sekian ulang dengan takdir daripada Allah. Tapi apa Tuhan azab pula orang berzina? Dan Tuhan takdir dah. Takdir. Bukan Tuhan paksa. Nah, takdir bukan mana paksa. Paksa lain. Paksa ni kalau kita tak berzina itu mutaraduh. Tuhan buat. Kita naik motosikal kena gigak kat awet tu. Kalau kalau tak lain patah metal. Faham tak? Ezof tabu. Ha, tu baru orang ni paksa. Tuhan zonik lah kita buat. Nah, kalau kat lain tak boleh jadi betul. Ni boleh kau nak atas surat boleh tak? Masa kita nak pergi zina boleh tak kau nak atas surat? Boleh tak? Kalau tak di mana pun jeng boleh tak? Kat utuh atas surat. Kenapa salah? Mana kita pilih juga menerukan kerja salah kita. Masa itu kita dibalas di akhirat nanti. Nah. Cuma asal bakal min sayyi'atin famin nafsi. Kalau jadi benda dak boleh, buat benda uduh pun sama, jangan kata takdir. Memang hakikat takdir. Tapi hak dirimu, jahat kamu. Gitu. Hak baik lain lah. Kalau benda baik, Allah lah supaya nak merendah diri. Nah, ma asabaka min hasanati famin Allah. Apa yang dapat kepada kamu benda hak molek-molek? Negeri laku, berubah jadi baik. Nah, kerja naik pakat, boleh beli kereta baru. Nah, hak ni kita balik Tuhan semua. Bila balik Tuhan, kita tidak lah ujub lupa pertolongan Allah. Nah, dah kalau hak uduh, jadi berzina, jadi curi, jadi mengisak, jangan kata hak Tuhan. Tuhan tak boleh dengar lagu tu. Fahmi nafsi, kata sebab hak aku sendiri. Dan semua sekali hakikat, kul kullum min indillah. Semua memang daripada Allah. Maka orang yang akan diazab nanti tidak boleh kata, mung paksa aku dah. Tuhan tak paksa. Paksa macam tadi lah, orang mariak kita ambil senapang buah atas kepala. Oh, tembok gajah. Bukan tembok semua, tembok gajah. Lubang besar bola tenis buat apa le? Mana? Kalau mu dak binang dak puan ni aku tembak. Memang kita lapuk ah, lapuk. Peluru lapuk tayang lapuk. Nah, hal pasal dia 30 orang ni tembak buat gini. Kita takut tembak gini ah. Katu tak kena azab. Ha, hak tu baru kata dak aku mu binang ni takdir kata. Ha, betul. Aku ditakdirkan kena paksa semalam. Nah. Tu paksa. Ada gitu kan ni berdosa tak? Tak berdosa tu. Tak berdosa. Dah kata ramal dia kena berzina teramal. Lepas paksa tu ni pula selagi awet. Paksa. Tak kira tiga kapal pun. Selama mana dalam keadaan terpaksa Tuhan kata. Fala isma alaik. Tiada dosa sedikit pun atas orang yang dalam keadaan terpaksa. Nah. Nah, ingat lah masa kita nak jadi mak rempi. Tak sayang tak apa. Jangan salah Tuhan. Dan kita pilih yang nak jadi gitu. Kalau kita pilih nak jadi orang baik boleh? Diserah boleh. Tak ada masalah. Nah. Ha. Bukan mutus ikan marafi bila mari surah. Tak ada hidup. Bila di patas tak hidup. Kan? Sama-sama hidup lah tu. Nah. Ha. Jadi kemudahan tu orang beri. Nak jalan baik? Ikut jalan baik. Nak jalan jahat? Ikut jalan jahat. Tak ada masalah. Kekuatan aku beri. Kekuatan pun nak pergi ambil optimal tu. Tuhan beri kekuatan. Kalau tak ada kekuatan, nak start untuk. Eh, Allah. Rebuh lepuk gitu. Nah, walaupun niat jahat dah ni nak get orang puan, nak pergi belakang airport tu, nak berzina situ dalam bank. Nah, Tuhan beri kekuatan. Masa start tu Tuhan beri hidup. Hidup selalu. Nah, Tuhan beri belaka, turut belaka. Nah. Ha. Tapi yang salah Tuhan, pasal kita pilih. Ha, kita pilih. Maka dia azab kat ni dengan pilihan kita. Nah, orang yang tak ada pilihan, tidak kena azab. Orang yang ada pilihan, kena azab. Soalan seluruh ni. Sah ke tak semayang kita kalau selumbur ada di tangan? Selumbur orang tiada panggil. Selumbur. Orang luar panggil ni. Iman. Duri halus. Boleh tahan tu. Deko. Maknanya selumbur pun dia tak. Selumbur orang luar panggil benda. Cik Wahin. Sama. Selumbar. Ha, gitu kita nak. Faham? Dia ni selumbar. Luar selumbar. Nah, selumbar tu duduk di tangan, cokeng gitu. Ya. Jadi kalau kita tak mau buang, kita kena sapu air atas selumbar tu. Tepi-tepi tu. Faham tak? Tapi kalau kita nak buang, kita sapu air ke atas lubang tu saja. Ada orang kata kena korek pula lubang tu menawuk. Nak ni korek habis. Korek pula tak payah. Bila kita cabut daging mana hak terbuka, hak tu dah sampai, hak tutup diri sendiri, tak payah korek dah. Faham? Haa, gitu. Dan kalau masuk dalam daging tu, semua duduk dalam. Hak jenis jeberang lah. Kat atas ni tak berasa benda. Dia tenang. Hak tu dah lagi cokeh. Nak, dah atas ni, atas ni sampai. Atas kat lubang ni tu. Boleh? Haa. Soalan seterusnya. Soalan, terangkan apa makna insan kami. Salah satu daripada sejarah asal semayang jemaat ialah 40 orang laki-laki yang Islam. Balik berakal. Kemerdekaan yang sempurna, sihat tubuh badan dan bermukim. Soalan, yang dekat 40 orang laki-laki itu mestilah orang laki-laki yang berinsan kami. Sebab ada setengah pendapat mengatakan 40 laki-laki itu mestilah berinsan kami. Dan mereka ini tak menghadiri semayang jemaat sebab tak cukup syarat tersebut. Iaitu 40 orang laki-laki mesti berinsan kami. Tolong jelaskan masalah ni. Tidak ada seorang ulama pun yang kata 40 orang laki-laki yang buat sama jemaat mesti dari ni sang kami dah dok. Ini karuk belaka. Dari tu buru karuk. Tak ada mana ulama. Sebab ulama sosok. Kalau kena sang kami maksudnya isbut dok. Dan kita ada kena sang kami syarat. Tak ada. Dia buat syarat apa? Mungkin. Mustautin. Laki-laki. Tidak uzur. Tak. Orang yang betul bacaan. Nah. Cuma ulama kediang disebut. Orang ini dipanggil orang kami. Bukan insan kami. Insan kami lah. Insan kami orang yang siapa pada darjat nafsu dia kamaliah. Sempurna dah. Mata dah tengok dah Adam ini. Duk nampak kebesaran Allah. Telinga dah dengar dah. Cakapan makhluk tu insan kami. Nah, nak cari dua ni insan kami lewat jemaah. Patut budak pergi jemaah pun. Nah, kamil. Bahasa Arab. Ka'alik min lam kamilun. Nampak? Kamulayak mulu kamilun. Mana orang yang sepuna-sepuna mana? Iaitu dia ni orang laki-laki yang mustahil di kampung tu. Kemudian dia ni soh semayang dia. Walaupun baca petihah tak sedap. Nak? Tapi betul. Nak? Bacaannya betul. Bukan gaya game bagdu. Nah, tidak tu. Nah, tu walaupun rakyat-rakyat sikit tu juga. Nah. Tu orang kami. Dah tu ada dak orang sembahyang jemaah 40 orang tu. Lebih pada ada lah. Nah, lebih pada ada. Kita nak buat handle saja tak mungkin sembahyang jemaah kabur orang dak kami. Dia nak kata dak kami boleh, kita kena check. Tu big jemaah lagi kita kena check dulu orang-orang. Tanya awak mesti dak syarat sah sembahyang jemaah. Dia kata mesti lah 18 kali. Alah, mengaruk ni. Nah, baru boleh tahu. Lepas tu dengar tengok saja, tengok oleh satu. Lepas tu tengok orang-orang tengok gitu. Dok kamis, dah diam macam mana, dah sah. Ah, ni karuk ni. Nah, lepas tu ngaji kita tak tahu-tahu. Nah, pakai rasa, dok isah kami. Isah kami lain. Kami dalam bak jemaah lain. Kami dalam bak jemaah boleh baca peteho. Nah, dia mustahil tingkat pun tu. Ah, tu lah kami. Nah. Bukan insan kami, insan kami lain, insan kami ni darjat tasawuf tinggi sangat lah. Nah, jadi jangan buat heloh lagu tu. Nah, dah muha dah pergi insan kami lah. Kita salih kami. Nah, katakan seorang itu duduk semayang sunat di belakang. Lepas tu ada orang menyangka dia semayang perdu. Terus mencuri. Apakah yang patut orang itu kena cuit itu lakukan? Adakah perlu semayang seperti biasa? Dan guana orang ikut dia pula? Dia ni semayang sunat. Dalam surah. Dengar molek. Mari orang belakang ingat ke dia semayang perdu. Akak takbir tepi dia cuit pula dia. Cuit. Dia nak buat guana. Tak ada masalah. Ha? Nah, kita semayang sunat. Orang belakang semayang perdu. Dia ingat kita semayang perdu. Tak ada masalah. Nah, tak ada masalah. Sebab dia tak boleh ikut ni semayang yang berlainan rupa. Kalau rupa tu sama boleh ikut, walaupun tak apa ni waktunya berlainan. Depan semayang subuh dan semayang sunat dua rakaat, kita orang mari asal mari ingat kita imam apa semayang asal ikut dari semayang sunat. Nah, umpamanya semayang zuhur sunat zuhur, nah. Tak ada masalah. Orang semayang fardu boleh ikut orang semayang sunat. Orang semayang sunat boleh ikut semayang fardu. Hak khilaf dia rasa kira lah. Banyak kata hak boleh. Nah, ulama-ulama fukaha-fukaha mazhab Syafi'i kata boleh. Nah, hak orang kata tak boleh, rasa kira lah. Nak kata boleh, nak beramal boleh. Pasal apa? Pasal nazar rupa tu sama je. Ada rakaatnya sama, sujudnya sama je. Walaupun nama takyinnya zuhur, ni takyinnya sunat zuhur. Nah, yang tak boleh rupa semayang tu lagi berbeza. Seperti orang yang semayang sunat, sunat nak ikut orang semayang jenazah tak boleh. Tok imam ni tak ada rokok. Maksudnya dia seterik gitu je. Tak, mana boleh ikut. Ataupun kita semayang fardu zuhur nak ikut orang semayang ganu matahari. Tak boleh. Pasal ganu matahari satu rakaat, dua kali qiyam, dua kali kerja hulak, dua kali rokok. Jadi pelik nak buat kali kita. Nah, jadi boleh. Cuma tak payah cuik. Nah, ulama kata jangan cuik. Nah, nah. Cuik ni untuk kita pergi semayang. Soh penuh dah. Nak masuk tak boleh dah. Takbir belakang kan. Cuik suruh dia duduk bostang. Duduk dengan kita dua orang. Dia panggil satu soh. Seorang makruh. Nabi tak suka. Semayang, tarik orang. Cuik gitu. Kalau kita nak buat dia jadi imam, kita tak payah cuik. Duduk tepi dia dah. Allahu Akbar. Nah, sebab orang yang jadi imam selain jemaah, tak wajib pun niat jadi imam. Tak syarat pun soh dia. Nah. Tak kabur ke dia pun tak apa. Nah, jangan main cuik-cuik gitu. Soalan seterusnya, guana hukum salat jemaah seorang yang dengar ketubuh jemaah tapi di rumahnya? Kerana rumahnya dekat tangga masjid dan masih nak mayang baru pergi masjid. Tidak boleh semayang mayang. Dah guana plok. Kalau orang pergi masjid tapi tak dengar pun, maksudnya dia duduk bersembang-sembang masuk ketubuh tu. Orang nak, dia tak syarat nak sah main jemaah dengar khutbah. Yang dengar khutbah ni orang nak buat sekurang-kurangnya bilangan jemaah. Nah, kali hak set mari duduk luar ni bukan set bilangan jemaah. Tak. Set maknanya nak wi lagi semayang saja je dah. Bukan nak masuk gua kira. Tak. Jadi tak ada masalah dalam bab sah. Tak dengar khutbah pun tak apa. Tak. Ramai masih orang dua-dua situ body dia rih mutuk nya. Tapi yang belodok mutuk. Nah, saya dengar kamar siang lagi yang masuk mayang. Sah tak mayang? Sah mayang maaf. Dah guna ni? Tak ada pahala. Nah, pasal pun tak dengar ketubuh. Pahala pun dia ada. Pahala semayang maaf. Tak, pahala dengar ketubuh. Nah, lepas tu pahala dapat janji Nabi apa dosa seminggu waktu tak ada. Sebab Nabi kata nak dapat dosa seminggu itu apa? Nah, mesti mari ambil wuduk sempurna, lepas tu masuk dalam masjid sembahyang sunat dulu. Nah, layak masjid, qabliyah masjid, kuliah zuhur, kuliah jemaah. Nah, lepas tu demi khutbah, tak lakuh kepala orang, pakai minyak atau syarat pula. Nah, lepas tu sembahyang berjemaah sama-sama, balik. Ha, tu baru dapat apung seminggu. Dah ni tak dengar khutbah, dia sembang dulu. Nah, ada pergi duduk dengar di rumah, dengar di rumah. Nah, hanyut je. Ha, dia dah tak dapat janji seminggu ampun dosa tadi. Dah dapat dia? Dapat pahala sembahyang jemaah sahaja. Ha. Ha. Soalan ketiga, guana hukum orang yang duduk dekat dengan masjid tapi tak pernah berjemaah di masjid. Adakah dia itu berdosa? Dalam mazhab Hanbali berdosa. Jumhur ulama kata tak berdosa. Kerana taklah menjadi apa benda kewajipan semayang di masjid. Dalam mazhab Hanbali tak boleh. Semayang di rumah berdosa. Kerana dia dekat dengan masjid dengan bang. Nah, kita ni fardu kifayah. Nah, tetapi kita luput fadilat yang begitu banyak sedangkan dosa kita banyak. Macam mana keadaan nanti bila ditimbang di akhirat nanti dosa kita lebih daripada pahala. Pada masa itu kalau kita rasa nak semayang je ma'ah sokmo 5 waktu sehari semalam. Nah, tujuan kita nak dapat fadilat ni. Nah, dan akhirnya memang orang yang tak cara teruk ke salat jemaah ini berdosa juga kerana tidak ada dalam bertumpang sama untuk mengembangkan syiar Islam. Mai mo'ah ni syiar, dia tak terlibat sama menjadi satu kedosaan bagi dia. Bukan atas jalan tak pergi pada hari itu, atas dasar keseluruhan dia tidak membantu dalam mak menegakkan syiar Islam. Mai mo'ah satu syiar Islam. Nah, masa sekolah kapung tu tak buat masjid, tak buat surat, maka berdosa habis itu kapung. Nah. Soalan yang keempat, apa hukum menyuruh isteri melakukan oral sex? Ha, ni yang dia nak tanya ni. Dia konak jauh. Bak cuik lah, bak apa lah. Neh? Ha. Jawab sama-sama dah. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Pendapat satu ulama mengatakan makruh. Neh? Tak berdosa pendapat yang kedua mengatakan haram. Tak boleh. Neh? Yang mengatakan makruh itu selama mana tidak mengenakan najis kepada mulut isteri. Nah, ha, kalau mengenakan najis hukumnya haramlah. Bak sengaja mengenakan najis. Nah, ha, pada tempat yang tidak layak menerima najis hukumnya haram. Nah, tapi tak kena najis itu makruh. Apa dia kata makruh tak haram? Sebab dia kata dalil haram itu hanyalah satu tempat saja pada tubuh isteri, dubu. Hak tu saja haram. Hak lain Tuhan benar belaka. Nah, tak ada dalil. Nah. Dia gitu. Kena juga kot dia. Nah. Ha, ramai tu tak klik gitu. Nah. Ha? Yang kedua mengatakan haram. Haram apa? Kerana benda ni bukan amalan Rasulullah dan benda yang keji. Nampak? Ha, walaupun tidak ada nas, tapi benda yang keji sudah tentu Rasulullah tak suka. Lagi pula ada satu hadis yang berbunyi tahiru afwahakum fa innaha masalikul Quran. Bersihkan mulut kamu kerana mulut itu laluan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ha, jadi dua-dua pendapat ini benar belaka, ada dalil masing-masing. Nas, nas tak ada. Nah, ha. Saya telah bayar zakat harta saya pada pusat pengajian agama Jerusalem. Ada orang kata tak sah kena bayar kepada pejabat agama. Kata mereka kacu wagi bagi yang fakir miskin, boleh dibayar sendiri. Ha. Baik. Yang ada dalam kitab fiqh haram apabila kerajaan melantik amir yang bertauliah, maka kita enggan beri kepada amir pemerintah Islam tersebut. Nah, ha. Kalau kita beri juga sendiri hukumnya adalah sah. Cuma perbuatan kita tak beri ke amir bertauliah itu adalah haram. Sebab itu. Kemudian ulama-ulama fiqh pula dia kata, tetapi apabila tidak dipercayai akan pengutip-pengutip zakat seperti banyak berlaku dah mutaakhir ini seluruh dunia lah, bukan kata Malaysia aja. Nah, hak lebong mesti zakat, piti zakat tak bagi perabi wi kau pita miskin satu hari setahun lebih 16 juta, negeri ni lebih 80 juta zakat. Benda gitu mai lebih nak mau buat bangunan, lepas tu nak untung pula bangunan tu wi sewa kau orang, lepas tu keuntungan dak wi pula pada miskin jatuh juga. Nah, padahal modal daripada zakat dia tu. Ha, ini semua ni salah belakang syarak. Maka pada ketika itu, maka kita beri sendiri, tak ada masalah. Faham? Ha, sampai ni. Apakah hukum sumber pendapatan yang berdasar kerja-kerja menghibur orang melalui nyanyian dan hiburan? Baik, dia kata gaji pendapatan daripada kerja menyanyi dan menjadi penghibur. Nak tahu haram tak haram? Tengok dulu, jangan pakai menyanyi itu, pasal menyanyi bukan haram. Nah, berhibur bukan haram. Nah, cuma ada menyanyi gini halal, gini haram. Gini makruh, gini haram. Faham? Jadi kalau nyanyian yang dia buat kepada orang tu haram, maka haramlah pendapatannya itu. Contohnya, perempuan yang menyanyi untuk orang lelaki boleh dengar. Macam sekarang ramai lah TV, perempuan, penyanyi perempuan. Hak tu haram. Nampak? Haram. Imam Syafi'i ke, Imam Maliki ke, Hambali ke, haram hak tu. Tak ada khilaf hak tu. Eh, macam penyanyi perempuan ni. Nah, ha, dia dapatlah. 5 lagu, bayar 4,000. Nah, ha, kalau hak kelas sikit. Kalau hak cayang ni, selagu dia. 80 ya gitu lah. Nah, 2 lagu boleh 1,5. Nah, ha. Tapi kalau dia menyanyi tu, orang puang je dengar. Ada haram. Ada khilaf hari situ. Faham? Ha, jadi bila gitu, dia menyanyi untuk muslimat dengar. Muslimat je dengar. Nah, dia bagi menyanyi. Dia pun dapat satu hiyah. Satu hiyah tu tak haram. Lepas tu khilaf ni kata makruh. Tak, hari ni kata harus. Ha, itulah ini. Nah, tapi kalau nyanyi untuk khalayak macam nyanyi tadi orang ni, haram. Nyanyi lagi itu haram. Maka dia dapat banyak mana pun haram. Orang puan. Orang lelaki makruh nyanyi. Bila makruh, kalau orang yang, kalau dia menyanyi, sini kata dia tu, nak, apa benda ni, tidak menyebut benda-benda yang karuk. Tidak memuji-muji kecantikan wanita. Tidak menyebut betul tubuh badan wanita. Tak sebut aku tinggi peluk aku. Tak. Haa. Makruh dia nyanyi. Neh. Orang lelaki. Sebab suara dia tak fitnah. Neh. Lepas tu kalau dia nyanyi tu dengan macam lemian nyanyi habis dah. Dengan dia dari latar puang pulak, penari pulak belakang. Dia tu betul dah. Nak. Molek nyanyi. Dah belakang 4 ekor. Anak ke? Anak. Bukan pakai selkong belakang je. Tintak-tintak-tintak macam anak sehat. Tak? Ha. Dengan pakai luar baju ketak dengan dia. Ada kan? Nyanyi penari latar dia panggil. Penari latar tu maknanya tak mak tengok latar. Nyanyi selalu panggil penari latar. Faham tak? Ha. Itu haram juga dengan dia. Tak berkat juga macam makan. Kalau nyanyi seorang. Tak? Ha. Dia lelaki. Sini katanya baik. Tak. Makruh saja. Tapi kalau sini katanya memuji-muji Islam. Jadi setengah ulama kata haram pula. Jadi nasyik. Nah. Dan kalau kau puan nasyik. Haram. Mana boleh. Bang haram dah. Nah. Nasi pun haram juga. Ha, mereka dia kapan nyanyi. Mereka puan dengar. Ada masalah. Tak. Jadi tak locong lah hukum. Kena tengok dulu. Siapa yang menyanyi. Saya meniaga ada rumah yang disewakan. Dan ada rumah yang disewa. Saya meniaga kain, baju dan ada kedai yang disewa. Sewa duit tu saya simpan dalam satu akaun bank. Bila cukup satu tahun, saya keluarkan zakat perniagaan yang dikira sekali jumlah dalam akaun bank. Perlukah atau tidak wajibkah saya keluarkan pula zakat simpanan, tak payah dah lah. Ha, tak? Sama ni lah. Lepas tu dia. Pasal sepatutnya, simpanan kamu yang sewa rumah tu bukan meniaga. Nak, simpan jadi simpanan aja. Mu tak jual rumah. Nak, jadi simpan tu, patut mu keluar zakat simpanan, supu. Cukup hal dia RM5,000 ya. Nah, tapi mudah perlu hak simpanan mana mu masuk sekali dengan zakat, ambil juga daripada tu. Ada ulama kata selepas tu. Dah, lepas dah lah. Pasal sepatut nak ambil zakat, nak keluar zakat niagaan, jangan capuk tu. Nah, lagi capuk pula simpanan. Jadi lagi capuk dah tak payah keluar sekali lah zakat. Dah. Ha. Apa pandangan ustaz tentang ada seperti ustazah yang mencukur bulu kening sedangkan dia tahu ia haram? Ha, jawabnya ustazah ini comel lah. Kau jawab kau ni. Kita nak kabar haram, dia tahu dah haram. Nak uji pendapat apa? Nah, ada ustazah dah. Nah, ada ustazah yang bandar daripada ustaz. Tak mustahil tak? Ustazah ada. Tak jenis pandai ayat Quran laju. Hadis pun laju. Macam kita hadis Quran kokak-kokak semua. Nah, jadi ustazah dah. Dia tahu dah. Nabi kata dah. La'anallahun namisa wal mutanam misa. Allah Ta'ala la'anah. Yang cukur bulu kening atau suruh orang lain cukur bulu kening dia atau orang buka salung cukur bulu kening, kena laknat belaka. Nah, ha, comel macam ni. Nah, ha, haranglah hukumnya. Tak kira ustazah tak ustazah, tuan guru ke bini tuan guru, haram. Laknat tu kata ulama Syekh Ibn Hajar dalam kitab Abu Nayyib Al-Jawa'ir, dia kata Az-Zawajir, dia kata kalau nak kenal dosa besar ada sebut depan laknat. Ha, kalau la'ana Allah, la'ana Rasulullah, ha, ini dosa besar. Nah, ha, dari ilmu ustazah ni mana? ilmu tadah ni boleh pakai. Kalau dia amal dah sini. Bukan mesti ilmu dia kalau. Kalau dia ingat jauh tu. Rukun semayang tiga belah kera. Tak salah tu. Ha, ada orang bila tadah tu buat benda yang salah. Kalau dia ingat jauh tiga karut belah kera. Tak boleh. Jawab gitu. Di mana dia ustaz tak zahar maksum. Ada salah kot ni. Nah, kau ni kemah dah dia. Kau bulu kening pula cukup. Hati-hati jadi jangan cari kalau boleh kekurangan orang. Nak cuma nak kabar mana dia buat tu haram. Tapi jangan sebab dengan risiko bulu kening itu kita jadi tak. Kalau tolak habis ilmu dia tu, jangan lagu tu. Sebab kebenaran ni kalau keluar daripada mulut musuh-musuh Islam pun kita kena makan juga. Nah, kita ambil kebenaran tu. Cuma maknanya jangok lah. Tak sedap lah. Domel. Jadi anak murid pun dah ustaz dah tu. Aduh dah anak murid botak seluruh bulu kening. Nah, mana dah ustaz dah. Nah, macam dalam TV kan mula-mula keluar dok glamour lagi tebal bulu kening duk gitu tak sah. Lemi halus ni macam ke batas spek ni ni tak sah. Dah dulu mula-mula masuk 15 hari je sejam. Nah, lemi 600 700 sejam cakap sejam pun capu elam super busa lah apalah. Nah, nak kasi sejam direct gitu. Nah, tapi jadi halus tu leceh. Nah, masa glamour lah. Tak payah lah nak glamour kau lain lah. Nah, ada bicara banyak lah. Sebab pergi dikubur lening lah. Pasal kita ni ikut tang kan. Jadi kalau kita buat belak-belak-belak tak apa comel lah. Nah. Comel tak jemaah apa yang kubur lening? Comel? Kita tengok macam anak lembu. Ya, anak lembu kan anak lembu lening. Nah. Tak comel. Tapi guting belum lening boleh. Apa? Jangan cukur. Cukur licin, haram. Atau dicukur di tinggal hak aduh dia. Haram juga. Cukur licin dia buat dengan kalang dia. Kalang dia tu, Maybelline. Koko. Dia kelabu stok. Lepas botok tu. Dia tak nak cukur tangan dia pakai isim. Dia cukur. Jadi, dia panggil kalang. Haram. Atau cukur ambil ke atas, ambil ke bawah. Tinggal ujung ni tajam. Tajam. Kalau cocok muka anak ni rabok. Ujung ni tajam. Nah, haram juga. Dia kata kata boleh, ulama kata boleh. Boleh ni maknanya diguti hak lebih-lebih. Nah, dia anda sikit dah susah minit tengok somel. Nah, ni macam gerger jual lokang belum kening. Bukaruk-karuk kali. Nah, suami tengok luga. Nah, jadi betul lah sikit. Bukan buat peraluh gitu. Tu dibenarkan oleh syarak. Comel juga. Hak tua. Buat aluh. Kita tengok macam tutup batin. Orang dua-dua tak. Tapi sungguh orang dua-dua dia make up lagi. Biarlah. Nah, dah kita tua dah kan mesti kena make up. Orang muda tak apa tak make up. Mandi bersih sampai selalu. Nah, ni orang tua dah lah tak make up. Tak mandi pula. Nah, ni gitu. Saya ada satu cadangan untuk dikemukakan. Tehok surau belum bila. Saya harap tehok surau dapat mengadakan kerusuh pengurusan jenazah untuk para jemaah surau kita ini yang belum tahu cara-cara pengurusan jenazah, terutama golongan pemuda. Seperti yang pernah ustaz kata, bila ibu bapa meninggal ada 10 orang anak, seorang pun tak reti nak buat. Dan saya cadang tehok surau kenakan sedikit bayaran untuk kos pengurusan. Dan kalau boleh masa itu sebelum malam. Malam suspend banyak-banyak. Kerana 10 siang mungkin para jemaah kita sibuk bekerja. Sekian terima kasih. Harap dipertimbang. Adik Iman. Neh. Hangguk lah. Moh. Hangguk. Neh. Bismillah syukur. InsyaAllah lah kita berjumpa. Dan cadangan ni baik. Neh. Kita akan bincang lah. Tuk Iman. Neh. Dia akan bincang. Kita akan buat insyaAllah ramah. Orang-orang pandai bui kutu ramah. Tak. Kalau kita boleh tapi bui orang yang mahir dulu. Nah, Syekh Hamid boleh. Nah, Ustaz Asam kita boleh. Nah, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma wa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.